الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا قال المؤلف رحمه الله إمام الدعوة الشيخ محمد ابن عبد الوهاب النجدي الحنبلي dalam kitabnya الأصول الثلاثة والدليل على موته دليل atas wafatnya نبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قوله تعالى yaitu firman Allah yang terdapat dalam surat Az-Zumar 30-31 innaka mayyitun wa innahum mayyitun, sesungguhnya engkau wafat dan mereka pun umat manusia wafat. Thumma innakum, sesungguhnya kemudian kalian di sini, engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka yaumal qiyamati inda rabbikum takhtasimun, pada hari kiamat kelak di hadapan Rabb kamu berbantah-bantahan. Maka ikhwani afidhakumullah, kalau seandainya ada umat manusia itu yang hidup kekal abadi lama di muka bumi, maka yang paling berhak untuk enggak mati, paling berhak untuk enggak wafat adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia terbaik, pemimpin para anbiya dan rasul. Akan tetapi beliau sama dengan yang lain. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau wafat dan yang lainnya pun juga akan wafat. Pasti akan merasakan yang namanya apa? Kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan datang kepadanya merasakan yang namanya maut, wafat, kematian. Nah, maka oleh sebab itu Abu Bakar As-Siddiq menyampaikan kepada umat manusia ketika wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengingatkan mereka dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma Muhammadun illa rasul." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak lain dan tidak bukan adalah seorang rasul, qad khalat min qablihi rusul, yang telah berlalu rasul-rasul sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka hidup, mereka berdakwah, mereka berjuang, mereka mengemban amanah. Datang waktu ketetapan Allah Subhanahu wa taala, mereka wafat. Sama seperti itu. Afa imata uku au kutiran qalabtum ala aqabikum. Akankah kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat atau terbunuh, kalian berbalik arah menjadi kafir atau murtad? Bahkan Umar ibn al-Khattab ketika Abu Bakar menyebutkan ayat ini, beliau berkata, "Ka'anni lam asma' al-aya hina." Aku seolah-olah belum pernah mendengarkan ayat ini. Illa hina talaha Abu Bakar, kecuali pada saat ketika Abu Bakar menyebutkan ayat itu. Artinya musibah besar dengan kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai mereka seolah-olah dibuat lupa dengan ayat itu, diingatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Maka Nabi alaihi salatu wasallam wafat. Beliau berada di dalam kuburnya. Nah, maka ini merupakan bantahan bagi orang-orang yang menganggap Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hidup. Nah, rohnya berpindah-pindah. Kadang hadir dengan tubuhnya. Maka yang memiliki keyakinan seperti ini, ikhwani afidhakumullah, mukadzibun bil Qur'an, kafirun billahil azim. Berarti dia berdusta, mendustakan Al-Quran, dan kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini masih diyakini oleh kaum-kaum sufi. Oleh sebab itu, ikhwani afidhakumullah, dalam perayaan-perayaan mereka, baik itu peringatan, Isra Mi'raj, ataupun maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka membaca burda, mereka membaca dibak kalau di bahasa daerah kita. Dalam satu bacaan tertentu, kemudian mereka apa? Berdiri. Bahkan di sebagian tempat, dimatikan lampunya. Mereka meyakini bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam datang. Nabi sallallahu alaihi wasallam hadir di situ. Dan beberapa kali kita menyebutkan ucapannya, pendiri muassis Ikhwan al-Muslimun Hasan al-Banna as-Sufi, di mana dia turut merayakan upacara-upacara seperti ini dan memberikan apresiasi kepada mereka. Bahkan Hasan al-Banna mengatakan sebagaimana ini dinukilkan oleh Asy-Syamit bin Yahya An-Najmi rahimahullah dalam kitab Al-Mawrid Al-Adzab Az-Zulal, kitab kecil yang amat sangat bermanfaat karya Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi, menukilkan ucapan Hasan Al-Banna dalam acara perayaan Maulid. Hasan mengatakan, "Hadzal habibu ma'al ahbabi qad hadhara." Hadzal habib, ini al habib, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inilah nabi, ma'al ahbabi qad hadhara, yang telah hadir di hadapan orang-orang yang dicintainya. Wa samahal kulla fi ma qad madha wa jara. Ini syair yang dibuat oleh Hasan al-Banna, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengampuni dosa-dosa yang hadir. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengampuni dosa-dosa yang telah lalu bagi mereka yang ada di tempat itu. Ini ucapan Hasan al-Banna, meyakini artinya apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup datang kepada mereka. Bahkan ada apa? Ucapan-ucapan kufur. Yang mengampuni dosa manusia siapa? Nabi, yang itu merupakan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man yaghfiru dhunuba illallah, dalam Al-Quran. Siapa yang mengampuni dosa-dosa umat manusia melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dikatakan Nabi melebur dosa-dosa yang hadir di acara-acara itu. Maka ini merupakan keyakinan batilatun, kufriyatun. Seolah-olah apa? Mendustakan Al-Quran. Tegas Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innaka mayyitun, sesungguhnya engkau wafat. Wa innahu mayyitun, dan yang lain akan wafat. Artinya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah meninggal. Naam. Kemudian Asy-Syaikh melanjutkan, wan nasu idza matu yub'atsun. Umat manusia ketika wafat mereka dibangkitkan kembali. Asy-Syaikh menyebutkan mengenai permasalahan al-ba'ts, hari kebangkitan. Kenapa ikhwani afidhakumullah? Li'anna fi zaman syekh, karena memang pada masa, pada zaman beliau, yukthir fil bawadi, banyak sekali orang-orang dari kalangan badui, orang-orang Arab pedalaman, yang mereka kebiasaannya nomaden, pindah-pindah tempat sesuai dengan musim dan daerah wilayah. Kebanyakan mereka jahil, tidak seperti orang perkotaan. Dan Asy-Syaikh menyebutkan permasalahan ini li'annahu yukthir fil bawadi inkar bil ba'ats. Banyak sekali di antara mereka orang-orang badui ini mengingkari hari kebangkitan. Oleh sebab itu dinukilkan di sini oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, mereka menganggap setelah kematian ya selesai sudah. Enggak ada lagi kemudian umat manusia dihidupkan kembali, bangkit daripada kuburnya. Dan ini banyak sekali di risalah, kitab-kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Untaskan apa ikhwani afidhakumullah, annal ba'tha ba'dal mauti haqqun. Bahwasanya hari kebangkitan setelah kematian itu hak. Kebangkitan setelah kematian itu ada. Kebangkitan setelah kematian itu benar adanya. Wa anna man ankara bil ba'thi fa huwa kafirun billah. Dan yang mengingkari hari kebangkitan berarti dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak dianggap sebagai mukmin. Walaupun dia sholat 5 waktu, walaupun dia mengeluarkan zakat, walaupun dia haji umroh, walaupun dia puasa di bulan Ramadan wajib dan sunnahnya, walaupun dia mengaku sebagai seorang muslim, ketika mengingkari perkara ini al-ba'ats hari kebangkitan, maka dihukumi kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala rahimahullah wa dalilu qawluhu ta'ala, dalilnya kata beliau yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang terdapat dalam surat Taha ayat 55. Minha khalaqnakum, dari bumi, maksudnya dari tanah, kami menjadikan kamu, kami ciptakan kalian. Wa fiha nu'idukum, kepadanya pula kami kembalikan kalian dari tanah. Kemudian setelah wafat kembali ke tanah. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan darinya pula kami keluarkan kalian pada kesempatan yang lain. Maksudnya apa? Pada hari kebangkitan. Wa qauluhu ta'ala, begitu juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang terdapat dalam surat Nuh 17-18. Wallahu ambatakum minal ardi nabata. Allah Subhanahu wa ta'ala menumbuhkan kalian dari tanah ini dengan sebaik-baiknya. Memberikan kehidupan kepada mereka. Thumma yu'idukum fiha. Kemudian mereka dikembalikan kepadanya, kepada tanah. Wa yukhrijukum ikhraja, dan akan mengeluarkan kalian dengan sebenar-benarnya. Ini perkara kebangkitan setelah wafat. Kemudian Asy-Syaikh melanjutkan wa ba'dal ba'dhi muhasabuna wa majziyuna bi a'malihim. Setelah hari kebangkitan maka mereka akan dihisab dan mereka akan diberi balasan sesuai dengan perbuatan mereka. Jadi setelah meninggal di dalam kubur ada nanti pada hari kiamat, hari kebangkitan. Kemudian setelah itu mereka dihisab dan diberikan balasan. Kenapa ikhwani afidhakumullah? Karena ini yang dinanti oleh umat manusia. Setelah mereka dibangkitkan, yang ditunggu adalah apa? Hari pengadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka menunggu datangnya pengadilan Allah, hisabnya Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya, begitu pula diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dengan sanad yang sahih dan disahihkan oleh Imam Al-Albani alaihi rahmatullah dalam kitabnya Sahih At-Targhib wa At-Tarhib, dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu arda, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, yajma'ullahu al-awwalina wal-akhirin. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengumpulkan seluruh umat manusia dari yang pertama sampai yang terakhir. Hadis riwayat Tabrani dan Ibnu Abi Dunya dengan sanad yang sahih. Disahihkan oleh Imam Al-Albani alaihi rahmatullah dalam Sahih At-Targhib wa At-Tarhib dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud. Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, yajma'ullahul awwalina wal akhirin. Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan mereka, umat manusia, secara keseluruhan. Mulai manusia pertama sampai manusia terakhir. Dalam satu tempat. Mulai zamannya Nabi Adam alaihi salam sampai manusia terakhir, laki ataupun perempuan, pada hari kiamat. Limiqati yaumi ma'lum. Di waktu hari yang telah ditentukan. Sesuai dengan waktu yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Qiyaman arba'ina sanah. Dalam keadaan manusia ini sudah berdiri selama 40 tahun. Itu bukan waktu yang sebentar. Bukan waktu yang sedikit. Mereka menunggu. Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan umat manusia. Kemudian dalam satu waktu yang telah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dalam keadaan mereka ini berdiri selama 40 tahun. Syakhisatan absaruhum. Pandangan mereka menatap ke atas. Pandangan-pandangan mereka menatap ke langit. Yantadhiruna faslal qadha. Mereka menanti pengadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, pada keadaan itulah ikhwani afidhakumullah, manusia di padang mahsyar, mereka betul-betul mendapatkan kesusahan, kesedihan, gundah gelana, cobaan yang besar bagi mereka. Bahkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tadnu syams ala ru'usil khalaik ala masafati mil. Di padang mahsyar, matahari itu akan mendekat di atas kepala umat manusia sejauh satu mil saja. Ini kita sudah merasakan. Kalau sudah musim kemarau panas, badan gerah. Ini jutaan mil kita dengan matahari. Wallahu a'lam. Pada hari kiamat di padang mahsyar, ikhwani afidhakumullah, matahari didekatkan di atas kepala umat manusia sejauh 1 mil. Betul-betul sengsara mereka. Ada yang mengeluarkan keringat sampai ke mata kakinya, ke tumitnya, ke pusarnya. Wa minhum man yuljimuhul araku iljama. Ada yang kemudian ditenggelamkan dengan keringatnya sendiri. Sesuai dengan amalan yang mereka perbuat. Oleh sebab itu ketika kesusahan mereka sudah memuncak, mereka mendatangi para nabi. Umat manusia mendatangi Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam minta uzur. Mendatangi Nabi Ibrahim pun juga sama. Mendatangi Nabi Musa, Isa. Sampai kemudian terakhir mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meminta syafaat. Agar supaya mereka segera diberikan keputusan. Dalam bentuk apa? Hisab. Nah. Oleh sebab itu al-muallif di sini setelah kebangkitan muhasabun, datang perkara hisab dan mereka dibalas sesuai dengan amal perbuatan yang mereka lakukan di muka bumi. Nah. Wa dalilu qauluhu ta'ala, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan dalil yang terdapat dalam surat An-Najm ayat 31. Liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu. Orang-orang yang berbuat kejelekan akan diberi balasan atas perbuatan mereka. Wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Dan orang-orang yang berbuat baik pun juga akan diberi balasan kebaikan berupa apa? Berupa surga. Al-husna di sini bimakna al-jannah. Kebaikan di sini artinya adalah surga. Orang yang berbuat baik akan diberikan balasan surga. Nah. Maka ikhwani afidhakumullah, min a'mali yaumil qiyamati al-hisab wal-mizan. Di antara amalan-amalan hari kiamat, aktivitas yang ada pada hari kiamat adalah di antaranya hisab dan mizan. Hisab dan timbangan. Dan hisab merupakan hari apa? Perhitungan. Apa itu hisab? Hari perhitungan di mana Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada hamba-hambanya atas amalan mereka. Ini yaumul hisab. Apa itu hisab? Hari perhitungan. Di mana Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada hamba-hambanya tentang amalan mereka. Tentang perbuatan yang mereka lakukan. Ini yang dimaksud dengan yaumul hisab. Oleh sebab itu ikhwani afidhakumullah, pada ayat yang sering kita dengar dan kita hafal, kita baca dalam surat Al-Ghashiyah 24-25, inna ilayna iyabahum thumma inna alayna hisabahum. Sesungguhnya kepada kamilah mereka akan kembali. Thumma, kemudian. Kewajiban kami membuat perhitungan atas mereka. Ini yang dimaksud dengan hisab. Siapa yang dihisab pertama kali dan apa yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, pertanyaan kepada antum. Apa yang dihisab pertama kali dan siapa yang dihisab pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah. Ada jawaban. Abdul Aziz. Nah, yang lain. Apa yang pertama kali dihisab? Hah? Salat. Apa dan siapa yang pertama kali dihisab? Kabarman. Dan sebelum manusia. Manusia ya setelahnya. Hah? Binatang. Binatang yang pertama kali dihisab. Ikhwani hafizakumullah. Jangan dikira manusia saja. Binatang itu ada hisabnya. Akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka binatang-binatang itu dikumpulkan nantinya. Dalam surat At-Takwir apa? Wa idzal wuhushu. Apa artinya wuhush? Binatang-binatang buas. Wa idzal wuhushu husyirat. Pada hari ketika binatang-binatang itu dikumpulkan. Dikumpulkan apa? Pada hari kiamat. Untuk apa? Ya diadili. Oleh sebab itu dalam surat Al-An'am, وَمَا مِنْ دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَتِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ. Tidak ada binatang di muka bumi, begitu pula burung-burung yang berterbangan di atas langit, kecuali kalian umat-umat yang sama. Ma farratna fil kitabi min syai', kami tidak akan lalai dalam perkara kitab hitungan apapun. Sekecil hal tertulis dalam Alkitab. Thumma ila rabbihim yuhsyarun. Dalam surat Al-An'am. Kemudian kepada Rabb-nya mereka akan dihimpun. Artinya binatang dan juga manusia sama. Binatang terlebih dahulu akan mendapatkan keadilan Allah Subhanahu wa taala sebelum manusia. Maka binatang yang tidak bertanduk menuntut balas, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala atas binatang yang bertanduk. Diserang dulu di dunia. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala balasan. Dia enggak punya tanduk. Meminta balasan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada binatang yang bertanduk. Setelah selesai kisos ini ikhwani afidhakumullah, Allah Subhanahu wa taala merubah mereka menjadi apa? Hah? Ini akidah menjadi tanah. Menjadi tanah, berubah menjadi tanah. Dan pengadilan Allah Subhanahu wa taala kepada binatang ini di hadapan manusia, baik muslim, mukmin, munafik ataupun kafir. Dan ini merupakan tafsir firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surat An-Naba, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Karena mereka menyaksikan ini pengadilan Allah, orang kafir mereka mengatakan ya laitani, alangkah baiknya sekiranya aku kuntu turaba, menjadi tanah, enggak disiksa. ما Maka hisab yang pertama, pengadilan yang pertama, ikhwani afidhakumullah, adalah kepada binatang sebelum manusia. Nah, umat manusia, ikhwani afidhakumullah, fil hisab yanqasimu ala thalathati aqsam. Adapun perkaranya manusia di dalam urusan hisab, mereka terbagi menjadi tiga golongan. Kita tidak tahu masuk dari golongan yang keberapa. Di dalam perkara hisab ini manusia terbagi menjadi tiga golongan. Golongan yang pertama, al-qismul awwal, man la yuhasab, yang enggak dihisab sama sekali. Artinya apa? Yadkhulunal jannata mubasyaratan. Yadkhulunal jannata awwaliyan biduni hisabin wala adzab. Mereka langsung masuk ke dalam surga tanpa dihitung, tanpa dihisab, tanpa diazab, tanpa disiksa. Dan ini terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Imran ibn Husain radhiyallahu taala anhu wa arda. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat as-sawat al-a'zam, manusia yang banyak, hitam menunjukkan apa? Banyaknya mereka. Hadhihi ummatuk, ini adalah umatmu. Wa minhum sab'una alfan, di antara umatmu ini wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam 70,000 mereka. Yadkhulunal jannata bighairi hisabin wala adzab. Mereka masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. 70,000. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang panjang menyampaikan kepada mereka, humul ladzina la yastarqun, mereka adalah orang-orang yang tidak bermudah-mudahan minta ruqyah, sedikit-sedikit minta ruqyah. Wala yaktawun, tidak menyembuhkan penyakit dengan kai, besi panas. Wala yatatayyarun, tidak mengundi nasib dengan gerakan burung. Kalau ke kanan baik, positif, kalau ke kiri negatif, berarti mereka enggak jadi. Enggak menyandarkan nasib kepada pergerakan burung. Wa ala rabbihim yatawakkalun, empat perkara dari perkara apa? At-tauhid, dan kepada Allah Subhanahu wa taala mereka bertawakal, bersandar. Semoga kita termasuk dari bagian yang pertama. Nah, ini golongan yang selamat, golongan yang bahagia. Kemudian al-qismu tsani, macam yang kedua, jenis yang kedua atau golongan yang kedua, ikhwani hafizakumullah, man yuhasab hisaban yasira. Nah, dihisab dengan hitungan yang ringan. Hisabnya ini mudah sekali. Wa huwal ard faqat. Ini disebut dengan apa? Al ard. Hanya pemaparan saja. Dan berjalan. Dipaparkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berjalan. Wa Oleh sebab itu dalam riwayat Imam Ahmad dari hadis Aisyah Ummul Mukminin, Nabi SAW sering sekali berdoa, Allahumma hasibni hisabai yasira, ya Allah hisablah aku dengan hitungan yang mudah, beri kepadaku dengan hisab yang ringan. Maka Aisyah bertanya, ya Rasulullah, mal hisabul yasir? Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan hisab yang mudah, hisab yang ringan? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, an yanzura fi kitabih fayatajawazahu lah. Diperlihatkan kitabnya oleh Allah Subhanahu wa taala amalan-amalan yang dia lakukan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala langsung maafkan dia. Dan ini bagi kaum mukminin. Hisabnya kaum mukminin, ikhwani afidhakumullah, tidak akan dilihat oleh seorang pun. Hisabnya kaum mukminin tidak akan terdengar oleh manusia manapun. Allah Subhanahu wa taala tutupi aib mereka. Sehingga enggak ada satupun orang yang tahu. Disebutkan kesalahannya, hamba mukmin tersebut mengakui, dosamu ini, ya, dosamu itu, ya. Diakui, dia yakini dosa yang dia perbuat. Dipaparkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang mukmin itu masih mengakui atas kesalahan dan dosanya sehingga dia merasa dirinya akan binasa. Dia merasa dirinya akan celaka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, terdapat dalam hadis qudsi, ini kan lah Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam perkara hisab. Inni qad satartuha 'alaikum fid dunya. Aku telah menutupi aib-aib kalian di dunia, Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala, Sitir, Maha Penutup. Menutup aib umat manusia. Sebagaimana aku dahulu menutupi aib-aib kalian di dunia, fa'aghfiruka al-yawm, fa'aghfiru laka al-yawm, maka pada hari ini aku ampuni dosa-dosamu. Ini yang dimaksud dengan apa? Hisab apa? Yasir, hisab yang mudah, dipaparkan saja. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melewati hisab itu dengan memaafkan mereka, langsung dilebur dosanya. Kemudian dimasukkan ke dalam surga. Dan ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, berikanlah aku hisab dengan hisab yang ringan. Artinya langsung diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua ini, ikhwani afidhakumullah, golongan yang selamat. Nah, semoga kita kalau tidak menjadi yang pertama, dijadikan sebagai golongan yang kedua. Oleh sebab itu di dalam surat Al-Insyiqaq, nah, ayat 7 sampai 9, fa amman utiya kitabahu biyaminihi, yang ketika mereka diberikan kitab dari arah sebelah kanan, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, akan dihisab dengan hitungan yang ringan yang mudah, wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dia kembali kepada keluarganya dalam keadaan beriman, bergembira, senang. Mendapatkan kabar gembira ini. Amalannya dia terima dengan tangan kanan dari arah sebelah kanan. Hisab yasir, hisab yang ringan, hisab yang mudah. Golongan yang ketiga, golongan yang terakhir. Al-Qismu al-Thalith, man yuhasab hisab munaqasyah, yang dihisab dengan hitungan, penuh dengan diskusi dan pembicaraan. Ini disebut apa? Hisab munaqasyah. Hisabnya apa? Penuh dengan pembicaraan, penuh dengan diskusi. Nah, wa hadza tahtal khatar, dan golongan yang ketiga ini umat manusia di bawah marabahaya, tahta khatarin azim, bahaya yang besar. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, man nuqisal hisabu udzib. Kalau hisabnya sudah diperdebatkan, maka akan diazab. Kalau hisabnya sudah adanya diskusi, maka akan disiksa. Dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Manuqisal hisabu ya Aisyah, yauma idzin halak." Yang diperdebatkan hisabnya, perhitungan amalnya, wahai Aisyah, pada hari itu maka dia akan binasa. Semoga kita semua dijauhkan daripada golongan yang ketiga. Adapun orang-orang kafir, ikhwani afidhakumullah, mereka dihisab atau enggak? Hah? Dihisab. Yang lain? Ikhtilaf di antara para ulama. Ada sedikit apa khilaf di antara mereka. Ada yang mengatakan la yuhasab bal yadkhuluna an-nara awwalan mubasharatan. Afwan, yadkhuluna an-nara mubasharatan. Mereka tidak dihisab, enggak dihitung, langsung masuk ke dalam api neraka secara langsung. Kenapa? Laisa lahum hasanat. Mereka enggak ada kebaikan. Kebaikannya lebur, enggak punya pondasi tauhid. Enggak ada penyebab diterimanya amalan berupa agama ini, Islam, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Mereka enggak ada kebaikan, enggak perlu dihisab, langsung dimasukkan ke dalam api neraka. Pendapat yang kedua, ikhwani afidhakumullah, sebagian di antara para ulama menganggap bahwasanya yuhasabun, mereka dihisab, tapi hisab takrir. Nah, dihitung dengan hisab pengakuan atas kekufuran mereka. Pengakuan apa? Atas kekufuran mereka, wa ilhadihim, atas pembangkangan di muka bumi kepada syariat Allah Subhanahu wa taala dan amalan-amalan maksiat yang mereka lakukan, kemudian tetap mereka masuk ke dalam api neraka. Jadi orang-orang kafir, terdapat dua pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan langsung masuk api neraka, ada yang mengatakan dihisab pengakuan saja, pengakuan atas kekufuran mereka, pembangkangannya, kedustaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Setelah itu kemudian mereka masuk ke dalam api neraka. Wallahu taala a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.